dan gerimis. Paling gak asik keberpacaran. Satu payung berdua, kita sambil senggol-senggolan. Hujan-hujan gerimis, basah-basah berduaan. Saking asik pacaran, kita jadi lupa. Hujan gerimis, basah-basah berduaan.